warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Jami', masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an Jubair bin Mut'im. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin, muttafaqun alaih. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga qati', ini orang yang memutus. Maksudnya adalah tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan yang telah lewat, kita telah membacakan bagaimana keutamaan menyambung tali silaturahim. Selain besarnya pahala yang akan dia dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga menyambung tali silaturahim merupakan sebab dibukakannya, dimudahkannya rizki seseorang dan dipanjangkannya umur seseorang. Naam. Tetapi pada hadis ini ada perkara kebalikan. Satu sisi, seseorang yang menyambung tali silaturahim, dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Tetapi di sisi yang lain, ketika dia memutus tali silaturahim, maka ancamannya pun tidak main-main. La yadkhul jannah, tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga. Maka kemarin kita telah menyebutkan tentang batasan rahim. Siapa yang dimaksud dengan rahim ini? Ya. Disebutkan rahim adalah al-aqarib, kerabat, sampai kepada kakek yang keempat. Ya. Di maksimalnya sampai kakek yang keempat. Itu adalah rahim kita. Adapun sekedar teman, ya, orang yang dekat dengan kita, tetapi tidak ada hubungan darah, maka tidak dikatakan rahim. Sehingga tidak masuk hadis-hadis ini terhadap mereka. Terkadang kita ditanya kepada seorang, mau kemana? Mau ke teman saya, mau menyambung tali silaturahim. Secara istilah ini keliru, ya. Karena yang dimaksud dengan menyambung silaturahim adalah, ya, terhadap kerabat atau orang yang memiliki hubungan rahim, hubungan darah. Nah, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhul jannah qati', ay qati'ur rahim. Tidak akan masuk jannah al-qati', orang yang memutuskan tali silaturahim. Wa hadha tahdzirun syadidun min man qati'atur rahim. Ini peringatan yang sangat keras bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Wa annahu sababun li'adami dukhul jannah. Dan ini merupakan sebab seseorang tidak masuk jannah. Naam. Lantas wama hiya qati'atur rahim? Sedang apa yang dimaksud dengan memutus tali silaturahim? Seperti apa saja memutus tali silaturahim tersebut? Di sini katakan Allah yasillu atau Allah yasila ilaihim khairun minhu. Yang tidak memberikan, menyambungkan terhadap kerabat dia kebaikan. Ini secara umum. Dia tidak memberikan kebaikan kepada rahim dia, kepada kerabat-kerabat dia. Baik tidak pernah mengunjungi, baik tidak pernah memberikan bantuan dan sebagainya. Intinya tidak pernah memberikan kebaikan kepada kerabatnya. Termasuk juga memutus tali silaturahim adalah ketika dia memberikan atau melakukan kejelekan kepada kerabat-kerabatnya. Fal insanu binisbati li arhamihi ay li qarabatihi lahu salasatu halatin. Seseorang ketika dilihat hubungan dia dengan kerabatnya, ini ada tiga keadaan. Imma ayasila, bisa jadi dia termasuk orang yang menyambung tali silaturahim. Wa imma ayaqtu'a bila isaah, atau orang yang memutus tali silaturahim tetapi tidak melakukan kejelekan. Dia tidak menyambung, berarti memutus kan, tetapi tidak melakukan kejelekan, tidak berbuat jelek terhadap mereka. Wa imma ayasi'a ayyuhuma asyad. Dan yang ketiga, dia memutuskan tali silaturahim dan melakukan kejelekan terhadap kerabatnya. Dan ini sangat keras hukumannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ya, la yadkhul jannah qati', yakni qati' rahim. Fa in qala qa'il, man huwa al-wasil wa ma huwa al-qati'? Kalau ada yang bertanya, siapa saja yang menyambung tali silaturahmi dan siapa saja yang memutuskan, maka kita katakan qad bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim, apa yang dimaksud dengan memutus tali silaturahim. Beliau berkata laisa alwasilu bilmukafai bilmukafi, innama alwasil huwa alladhi idza qata'at rahimahu idza qata'at rahimuhu wasalaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang al-mukafi, orang yang membalas. Nanti dijelaskan apa yang maksudnya yang membalas di sini. Tetapi orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang jika kerabatnya memutus hubungan terhadap dia, justru dia menyambungnya. Amaladhi yakulu in wasoluni wasoltuhum wa in qototumuni qototuhum fahada laysa biwasil innama huwa mukafi. Adapun orang yang mengatakan, kalau kerabatku, kalau saudara-saudaraku, mereka menyambung tali silaturahmi kepadaku, saya pun akan menyambung tali silaturahmi pada dia. Kalau kerabatku berbuat baik kepadaku, aku pun akan berbuat baik pada dia. Tetapi jika dia memutus tali silaturahmi kepadaku, maka aku pun akan memutus tali silaturahmi kepadanya. Yang seperti ini laisa biwasil, bukan orang yang menyambung tali silaturahmi, tetapi orang yang mukafi, orang yang membalas. Kalau orang berikan kebaikan, dia balas dengan kebaikan. Kalau orang tersebut melakukan kejelekan terhadap dia, dia balas dengan kejelekan juga. Yang seperti ini bukan dinamakan menyambung tali silaturahim, silaturahim, tetapi orang yang membalas jasa seperti itu. Li'anna kulla insanin bi mur'atihi wa tabi'atihi as-salimah idza wasalahu ahadun minan nasi walau kana ba'idan fa innahu sawfa yasilahu mukafa'atan. Karena seseorang yang masih baik, ya, fitrahnya masih lurus, jika ada seseorang berbuat baik kepadanya, menyambung tali silaturahim kepadanya, walaupun orang yang jauh, maka ya, orang yang ya, orang masih selamat fitrahnya, rasa orang yang benar, ya, otomatis dia pun akan membalas, ya, ketika ada orang berbuat baik kepadanya. Adapun ketika ada orang yang berbuat jelek, ya, idza lam yazuruni lam azuruhu wa idza lam yahdi ila ilayya lam ahdi ilaihi wa idza lam ya'duni wa ana maridun lam a'udhu wa huwa qaribah naqul antal an ghairu wasil. Tetapi kalau dia mengatakan kalau dia tidak menziarahi, tidak mendatangiku, aku enggak akan datanginya. Kalau dia tidak memberikan hadiah padaku, ngasih bingkisan, ngasih apa, ngirim apa, saya pun tidak akan ngasih. Kalau dia tidak menengokku ketika sakit, menjengukku ketika sakit, saya pun tidak akan menjenguknya. Maka kita katakan, kamu bukan orang yang menyambung tali silaturahim. Yang namanya menyambung tali silaturahim bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Idza kunta wasilan fasil rahima sawa'un wasaluka aw qata'uka. Kalau engkau termasuk orang yang menyambung tali silaturahim adalah engkau menyambung tali kekerabatan, ya. Sama saja kerabatmu itu menyambung tali kekerabatan kepadamu, berbuat baik kepadamu atau berbuat jelek kepadamu, engkau tetap menyambunginya, ya. Engkau tetap mengunjunginya, berbuat baik kepadanya. Ini yang dinamakan menyambung tali silaturahim. Nah, kemudian pada hadis tersebut disebutkan la yadkhul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Apakah orang yang memutus tali silaturahim berarti kafir? Ya. Ini kan ancamannya berat, tidak akan masuk surga. Berarti orang yang memutus tali silaturahim apakah kafir sehingga tidak masuk surga? Maka kita katakan sesungguhnya masuk surga, ya, dukhul jannah al-wajhain, ada dua jenis. Ketika seseorang dia masuk surga, ada dua jenis orang yang masuk surga. Al-wajhul awal ad-dukhulul mutlak al-kamil aladhi lam yasbiq bi'azabin wa khudukhul thani mutlaqud dukhul, yakni qad yasbiqu bi'azab ila ajal Allah alam bima fa'ihuma muradhuna. Yang pertama adalah orang yang masuk surga secara mutlak tanpa didahului oleh azab, sebagaimana pernah kita, mungkin pernah dengar bahwasanya di sana ada golongan 60 ribu orang yang mereka 70 ribu orang, orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Di sana ada golongan yang memang masuk surga tanpa diazab, langsung masuk jannah. Nah, tanpa didahului oleh azab. Sebagiannya lagi ada orang yang masuk surga tetapi harus didahului oleh azab. Waliyazubillah. Orang yang masuk surga tetapi harus merasakan dulu azab neraka. Ini. Maka hadis tadi la yadkhul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim, maknanya adalah tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim, yakni masuk surga biduni azab, ya. Masuk surga tanpa azab, ya. Dia tidak termasuk golongan tersebut yang masuk surga tanpa mendapatkan azab sedikit pun. Dia terancam tidak masuk surga tanpa dia terancam ya, dia azab dahulu sebelum masuk surga ini. Tetapi apa kemudian mutlak orang yang memutuskan tali silaturahim otomatis dia akan dapatkan azab Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka kita perlu tahu seseorang yang memiliki dosa atau dosanya lebih besar daripada kebaikannya, atau orang yang melakukan perbuatan dosa kemudian dia meninggal dalam keadaan belum bertobat pada Allah Subhanahu wa taala selain dosa syirik, maka mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik ketika pelakunya mati dalam keadaan belum bertobat, tidak akan diampuni, kekal di neraka. Hati-hati dari dosa syirik. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Artinya apa? Orang yang memutus tali silaturahim dan dia mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya. Diampuni dosa dia di dunia ketika memutus tali silaturahim. Ya. Sehingga dia pun bisa masuk surga tanpa azab. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya sehingga dia harus diazab dahulu sekian lama, setelah itu barulah dia bisa masuk surga ini. Jadi mana la yadkhul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, yakni dia tidak akan masuk surga kecuali harus melewati azab dahulu, kecuali adanya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tersebut ada dalil bahwasanya qati'atur rahim min kabairi dzunub, bahwasanya memutus tali silaturahim termasuk kabairi dzunub, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena disebutkan atau diiringi di sana adanya hukuman, yaitu tidak akan masuk surga, adanya ancaman. Ini menunjukkan dosa tersebut adalah dosa besar. Nah, kemudian sebagaimana kita telah sebutkan, menyambung tali silaturahim itu banyak caranya. Bisa dengan cara mengunjunginya, bisa dengan cara menyuratinya, menelpon, SMS, atau membantunya ketika dia membutuhkan sesuatu. Itu diantara bentuk menyambung tali silaturahim, bukan sekedar hanya mendatanginya saja, tetapi di sana ada bentuk-bentuk yang lain dari menyambung tali silaturahim. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala wa an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man anwahat wa kariha lakum qila wa qala wa kasrata as-su'ali wa idha'atul mali. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas kalian uquqal ummahat, berbuat durhaka terhadap ibu, berbuat durhaka terhadap para ibu, berbuat durhaka terhadap ibunya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas kalian wa'dal banat, mengubur anak perempuan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang atau mengharamkan atas kalian man'an wahad. Man'an wahad, ungkapan untuk menunjukkan orang yang man'an, jadi man'an itu mencegah, bakhil, ya, tidak mau memberikan hartanya. Wahad, had itu, had mari, nah, ungkapan bagi orang yang pengennya dikasih selamitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas kalian, ya, bersikap bakhil terhadap harta yang dia miliki, kikir. Tetapi di sisi yang lain, hati inginnya dikasih. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini. Wa kariha lakum qila wa qala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membenci, ini mengharamkan atas kalian, qila wa qala, berkata, ya, ini ketika dia menukil satu khobar, katanya dan katanya, katanya, katanya, kata si fulan, kata ustaz saya, kata kiai saya, hanya katanya, katanya, katanya, ya. Tidak menetapkan suatu dengan suatu yang jelas, yang qat'i, yang pasti, tetapi hanya sekedar katanya dan katanya, sekedar gosip belaka. Wa kasratas su'al wa idatal mal. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang atas kalian as-su'al, yakni meminta atau bertanya, ada dua makna. Wa idatal mal. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci atas kalian idatal mal, membuang-buang harta. Pada hadis yang mulia tersebut ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah larang, telah haramkan atas kita kaum muslimin. Yang pertama adalah uqul ummahat, berbuat durhaka terhadap ibu. Apa yang dimaksud dengan al-uquq, berbuat durhaka? Huwa adamul qiyam bi birrihinna tajibu laha anafaqah fala yunfiq, tajibu musa'adatuhu fiha fi hajatiha fala yusa'iduha, yajibu tamriduha fala yumariduha. Yang dimaksud dengan berbuat durhaka terhadap ibu, ya, adalah tidak melakukan kebaikan yang seharusnya dilakukan olehnya, seperti seharusnya dia memberikan nafkah kepada ibunya karena ibunya tidak mampu, dia tidak memberikannya. Ketika ibunya membutuhkan bantuan dia padahal dia mampu memberikan bantuan tersebut, dia tidak melakukannya. Atau ketika ibunya sakit, seharusnya dia merawatnya, malah membiarkannya. Ini pun termasuk berbuat durhaka terhadap ibunya. Al-muhim, anal uquqa qad usilah wa huwa adamul qiyam bima salihihin. Yang jelas, memutuskan perkara-perkara yang seharusnya dia berbuat baik terhadap ibunya tersebut. Al-ummahat, di sini disebutkan ummahat, ibu. Apakah kemudian kalau berbuat durhaka kepada bapak boleh? Tidak. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahat, ibu, ya, karena banyaknya atau kebanyakan seseorang ketika durhaka cenderungnya terhadap seorang ibu. Mungkin kalau terhadap bapaknya dia kurang berani, tetapi biasanya terhadap seorang ibu, padahal seorang ibu adalah orang yang pertama yang wajib didahulukan hak-haknya selain manusia yang lainnya. Karena kebanyakan seorang cenderungnya lebih banyak berbuat durhaka terhadap seorang ibu. Maka di sini disebutkan hukukul ummahat, berbuat durhaka terhadap ibu. Ada secara hukum sama, dilarang berbuat durhaka terhadap bapak dan ibu, apalagi dua-duanya. Nah, kemudian wa'dul banat, membunuh atau asalnya adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini dulu terjadi pada zaman jahiliyah, ketika seseorang dia mendapatkan atau istrinya melahirkan anak perempuan, mereka merasa malu. Itawaro minal qawmi min su'in ma bushiro bihi. Mereka merasa malu ketika diberikan kabar bahwasanya yang lahir adalah anak perempuan. Akhirnya mereka pun mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Maka ini ada perkara yang besar, dosa yang besar. Maka ini pun berlaku sama ketika seseorang membunuh atau mengubur anak laki-laki, walaupun hadisnya di sini adalah anak perempuan. Kenapa? Karena banyaknya kasus yang terjadi dahulu pada zaman jahiliyah, ketika diberitakan kabar telah lahir seorang anak perempuan, mereka merasa malu, akhirnya dikuburlah anak perempuan tersebut hidup-hidup. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang man anwahat, yakni la yakhruju sa'a min malhi binisbati li amwalin nas. Man anwahat, mencegah, melarang, tidak mau memberikan harta yang dia miliki kepada manusia, enggak mau, bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sikap bakhil ini. Ini sikap bakhil adalah dia tidak mau memberikan harta atau apa yang dia miliki terhadap orang lain. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kebalikannya, yaitu hak, maunya apa? Dikasih. Maunya meminta harta orang lain. Maka ini adalah dua sifat yang sangat jelek terhadap seseorang, ya. Terhadap harta yang dia miliki dia bakhil. Naam, tetapi terhadap harta orang lain dia ingin, pengennya dikasih. Maka ini pun sikap yang sangat tercela. Kemudian wa karihalakum qila wa qala. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci atas kalian qila wa qala, katanya dan katanya. Ini ada ungkapan kasatul haud fin nasi wa madza qila fi fulan wa madza qala nas. Ini adalah ungkapan orang yang banyak duduk, banyak bermajelis, ya. Kata si fulan, ya, banyak apa namanya? Gosip lah kata kita. Ya, ungkapan sekarang sih. Datang ke majelis ini gimana si fulan si gini begini begini begini, katanya begini begini begini. Datang lagi khabarnya, ya. Sekarang berbicara masalah ini, kata tokoh ini begini begini begini begini. Terus keliling tiap majelis, tiap tempat. Hanya mengatakan katanya dan katanya. Maka ini dilarang. Kenapa? Karena dia menukilkan sesuatu tanpa tasabut. Apa yang dia dengar dari ucapan manusia disampaikan di tempat yang lain. Tanpa meneliti. Apa yang diucapkan itu betul enggak? Hanya sekedar kata si fulan, kata si Ahmad, kata si Muhammad, dan sebagainya. Enggak mengerti apakah khabar tersebut benar atau tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wa kasatul su'al, banyak meminta atau banyak bertanya. Su'al dalam bahasa Arab bisa diartikan meminta atau bertanya. Su'al, kalau kita meminta sesuatu, su'al. Latas alan nabunai ada mahajatan. Janganlah kamu minta sesuatu kepada anak Adam, sebagaimana disebutkan dalam suatu syair. Ya. Banyak meminta, baik meminta harta, atau soal ilm, atau bertanya tentang suatu perkara. Ini pun dilarang terlalu banyak bertanya suatu permasalahan. Sedikit-sedikit bertanya, Ustaz, ini maksudnya apa? Bertanya boleh, tetapi menjadi suatu yang dibenci, ya, ketika dia banyak bertanya dan kadang pertanyaannya membuat membebani, membuat mudarat orang yang diminta atau yang ditanya, yang diminta jawabannya. Maka yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ketika dia bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang kadang belum terjadi atau permasalahan-permasalahan yang enggak ada hakikatnya. Nanya, bagaimana hukum sholat di Mars? Bagaimana hukum sholat di bulan? Karena sesuatu yang belum terjadi baru ditanyakan. Yang seperti ini dilarang. Adapun bertanya yang memang sesuatu yang dia butuhkan berupa ilmu, yang seperti ini sebenarnya tidak masalah. Sesuatu yang memang dia butuhkan. Tetapi ketika pertanyaan-pertanyaan yang kadang tidak ada faedahnya, ya, suatu yang belum terjadi atau yang bukan menjadi urusan dia, maka ini pertanyaan yang tidak sepantasnya ditanyakan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang banyak bertanya? Karena di antara hikmahnya, orang yang menjawab suatu pertanyaan itu terkadang salah. Ya. Iya kan? Semakin banyak dia menjawab pertanyaan, semakin banyak kemungkinan dia salah. Coba kalau kita misalkan ujian. Nah, milih mana? 3 nomor apa 10 nomor? 3 nomor kan? Kemungkinan salahnya maksimalnya 3. Kalau salah semua. Kalau 10 nomor, bisa jadi salah semua 10 kan. Orang yang banyak menjawab kemungkinan besarnya adalah banyak juga salahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup pintu ini. Banyaknya seorang bertanya dikhawatirkan menyebabkan orang yang menjawab banyak terjatuh kepada kekeliruan. Para sahabat dahulu ketika ada yang bertanya tentang suatu permasalahan, mereka mengarahkannya kepada sahabat yang lain. Tanya sahabat bulan. Tanya sahabat bulan. Kenapa? Karena sikap waro, hati-hati, khawatir terjatuh kepada kesalahan. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanyakan kepada beliau sekitar 40 pertanyaan. Hanya beberapa saja yang beliau jawab. Karena khawatir keliru. Terkadang berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, setiap pertanyaan mampu dia jawab. Jawab, dipaksakan jawabannya. Kadang jawabannya juga ngawur, tanpa dalil. Nah, yang penting bisa memuaskan yang bertanya. Dia tidak berpikir jawaban yang dia berikan terhadap orang yang bertanya bisa jadi akan dijadikan landasan dia untuk beramal. Maka hati-hati juga ketika kita menjawab suatu pertanyaan. Kalau memang tidak bisa menjawabnya, bukanlah suatu kejelekan, bukanlah suatu aib. Seseorang yang ditanya dia mengatakan, Allahu a'lam bishawab, saya tidak tahu jawabannya. Bahkan kata para ulama ini adalah nisful ilm, setengah dari ilmu, dia mengatakan Allahu a'lam bishawab. Menunjukkan kehati-hatian dia, menunjukkan bagaimana upaya dia untuk memberikan jawaban yang terbaik. Sehingga apa? Sehingga ketika ada yang bertanya dan dia menjawabnya, jawaban yang dia berikan keluar dari ilmu. Ada pun orang yang ketika ditanya menjawab, ketika ditanya menjawab, jawab obral jawaban. Kadang kita berpikir, ini orang ini memang pinter, apa asal jawab kan gitu. Kalau diiringi, disertai dalil-dalil yang jelas, mungkin masya Allah ini orang ini yang pandai. Tetapi hanya sekedar jawaban-jawaban, ya, tanya ini. Ini boleh enggak? Boleh. Tidak boleh. Begini. Tanpa setelah dalilnya khawatir. Orang seperti ini hanya asal bunyi. Asal jawab. Ya. Maka hati-hati. Maka jangan banyak bertanya. Kenapa? Khawatir. Ya. Ini membebani orang yang ditanya. Kemudian. Perkara selanjutnya adalah. Wa idha'atul mal. Membuang-buang harta. Yang dimaksud dengan membuang-buang harta, wa idha'atul mal huwa sarafahu fi ghairil faidah la diniyah wala dunyawiyah, adalah dia menggunakan harta yang dia miliki pada perkara yang tidak ada faidahnya. Baik faedah diniyah, faedah akhirat, agama, ataupun faedah duniawiyah. Dalam masalah dunia juga gak ada faedahnya. Dia menggunakan hartanya untuk perkara yang gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wala tu'tu sufaha amwalakum ala tuja'alallahu lakum qiyaman. Janganlah kalian memberikan harta kalian kepada as-sufaha. Sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berakal, atau orang yang kurang akalnya, orang-orang yang tidak bisa memilih bagaimana memanfaatkan harta, jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan harta kalian pada as-sufaha. Ja'alallahu lakum qiyamah. Karena harta kalian adalah Allah jadikan ya qiyamah. Ini sesuatu yang bisa menopang kehidupan kalian. Bisa mendatangkan perkara yang baik bagi agama atau dunia kalian. Karena harta itu sesuatu yang bermanfaat. Bisa membantu kita beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa membantu kita hidup di dunia. Maka jangan berikan harta kita kepada sufaha, orang-orang yang enggak faham bagaimana memanfaatkan harta. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bentuk tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika orang tua mungkin dia memiliki harta, anaknya minta, "Nih, kasih." Mungkin dia punya. Tapi di sini ada larangan memberikan harta kepada as-sufaha, orang-orang yang enggak mampu mengelola harta, ya, memanfaatkannya pada perkara yang enggak ada faedahnya, maka ini tidak boleh. Apa perbedaan antara orang yang idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, dengan orang yang israf, berlebih-lebihan? sebagai orang ada yang menyamakannya. Orang yang menyanyiakan harta dan orang yang berlebih-lebihan dalam masalah harta. Tabzir kalau israf itu. Berbuat mubazir. Ya. Ini satu yang berbeda. Qad ya'udu israfan li shakhsin wa ghairu israfin li shakhsin akhar. Karena yang namanya israf, ya, berlebih-lebihan dalam masalah harta, itu satu orang dengan orang yang lainnya terkadang berbeda. Terkadang berbeda. Kalau orang menyanyiakan harta, kadang sama aja. Yang ini menyanyiakan harta, yang ini sama. Ketika orang yang misalkan, orang yang hartanya sangat banyak, memberikan harta kepada orang yang tidak mampu menggunakan harta dengan baik, ini idhaatul mal. Ya, menyanyiakan harta. Sama juga, ada orang yang kaya atau biasa aja, memberikan harta kepada orang yang tidak bisa mengelolanya. Ini pun dikatakan idhaatul mal. Tetapi dalam masalah israf, berlebih-lebihan, satu orang dengan orang lain berbeda. Contoh, semacam kita di sini nih, ya, mungkin ya, punya uang, beli mobil, apa yang namanya mobil yang bagus-bagus itu, sama mobil balap itu. Hah? Ferrari? Ya mungkin lah kayak gitu. Yang kalau di sini mah susah lah, jalannya karena terlalu enggak ini. Yang harganya miliaran. Yang tidaklah dibeli kecuali orang yang benar-benar kaya sekali. Kalau kita beli, memaksakan dengan pendapatan misalkan sebulan hanya gajinya 10 juta misalkan maksimalnya, ini dikatakan israf, berlebih-lebihan. Ya. Dikatakan berlebih-lebihan. Tetapi bagi orang yang mungkin pendapatannya sebulan 100 juta atau 200 juta, ketika dia membeli mobil seperti itu, ya bukan israf. Ya, bukan israf. Karena bisa jadi dengan dia membeli mobil tersebut, jiwanya merasa senang, merasa tidak terbebani, merasa waset sodrhi, merasa ya enaklah dia ya, seperti itu. Mungkin kalau seperti kita beli motor yang harganya 700 juta, ya motor. Maka dikatakan israf. Tetapi belum tentu bagi orang yang memang memiliki uang yang memang sangat berlimpah. Maka tidak dikatakan israf. Berlebih-lebihan. Ini yang membedakan antara idhaatul mal dengan israf. Orang yang berlebih-lebihan dalam harta dan orang yang menyanyiakan harta. Itu bedanya. Tetapi dua-duanya dilarang. Orang yang membuang-buang harta atau berlebihan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dilarang. Nah. Dan ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Hadis ini masih ada beberapa keterangan yang perlu kita baca. Insyaallah kita akan baca kepada kesempatan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.